Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus para staf DKM pembina Masjid An-Nur, para asatidz-asatidz yang semoga Allah tambahkan ilmunya insyaallah. Sungguh merugi, ini merupakan kata-kata yang menjadi sebuah nasihat buat orang yang mengerti bahwa sesungguhnya manusia ini memang rugi. Siapa yang bilang? Allah. Allah yang menciptakan manusia dengan kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia ahsan, terbaik. Hasan baik, ahsan ya terbaik. Padahal ada makhluk yang tercipta pun sama dengan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin pun sama tercipta untuk beribadah. Cuma ahsanut taqwim linnas, milik manusia. Sama seperti orang tua kepada anak, anak kepada kedua orang tua. Kalau kita diangkat anak sama orang, ya dia orang tua kita. Tapi anak kandung itu berbeda. Letaknya di kalimat kama rabbayani saghira. Itu milik anak yang merasakan robba abu wa ummu. Yani proses pembesaran pendidikan dalam hidupnya dengannya. Sungguh merugi manusia. Walas innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shabr. Allah yang mengatakan yang namanya manusia ini rugi, rugi manusia. Rugi manusia itu rugi. Diciptakan terbaik dari makhluk yang lain, cuma memiliki karakter lakanud. Ingkar kepada Allah. Sifat manusia. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Wa ma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi. Sifat manusia. Jadi kalau dia dikasih enak sama Allah, dia katakan Rabbi akraman. Allah tuh memuliakan saya gitu. Tapi kalau sudah mulai diuji dengan ujian yang dia tidak suka, dia katakan Rabbi ahanan. Allah enggak menyukai saya. Saya tekankan dari kemarin bahwa ini yang sering terjadi. Buruk sangka kita kepada Allah karena kebodohan kita tentang Allah. Maka yang kita rasakan adalah kekurangan dalam hidup. Wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Mengeluh saja, berkeluh kesah saja, hidupmu tak memiliki kemuliaan. Berkait dengan ini, makanya dalam Islam ini Allah kabarkan tentang masa perubahan manusia di waktu yang tepat. Pagi tadi kita bahas di Al-Ghuraba tentang doa menjelang usia 40. Falamma balagu asyuddah wa balagu arba'ina. Allah sendiri yang mengatakan bahwa ketika manusia sempurna usianya, wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni. Itu enggak wa qala rabbi, enggak fa qala rabbi, dikaitkan qala rabbi. Siapa yang mengatakan qala rabbi? Yang balagu asyuddah wa balagu arba'ina sanatan tadi, orang yang sudah sempurna usianya. Tidak dibatasi usia 40, cuma kalau ditanya ukurannya ya 40. Karena nanti banyak juga orang yang belum 40 dewasa, banyak. Ada juga yang lebih dari 40 enggak dewasa-dewasa pun ada gitu ya. Ya kurang lebih, makanya bahasanya ketika dia sudah sempurna usianya. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa umur manusia itu puncaknya 40. Kalau sudah 40 siap turun. Udah mulai kekurangan itu. Ya. Yeah. Mata kita udah bukan mata kita yang 10 tahun yang lalu, betul. Jantung kita sudah bukan jantung kita yang 10 tahun yang lalu. Gerak langkah kita pun sudah bukan gerak langkah kita yang 10 tahun yang lalu. Itu kalau kita yang merasakan. Kalau kita belum merasakan, ketahuilah kakakmu, saudaramu, orang tuamu ketika usia 40 tahun ke sana, dia bukan dia yang 10 tahun yang lalu. Kalau terdidik betul, disambungkan dengan yang kita bahas selama di sini bahwa rumah sebagai tempat pencetakan generasi Rabbani, ibu sebagai sekolah buat anak-anaknya, terdidik anak untuk mengetahui bahwa ketika dia melihat sebuah kekurangan, saat itulah pintu cinta terbuka untuknya. Karena orang yang berilmu, orang yang tahu sekali, ketika dia melihat sebuah kekurangan, cintanya timbul. Dia mencintai sesuatu karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Lain sama orang yang berpikir duniawi, yang dia lihat cinta timbul karena kelebihannya. Padahal dalam bahasa ulama, ketika ada orang berkata, "Ustaz, cuma saya yang tahu kekurangan dia, Ustaz." Iya, berarti cuma Anda yang layak mencintai dia. Karena yang lain enggak ada yang tahu siapa dia, Anda tahu. Ya, saudara Anda kah, keluarga Anda kah? Kadang-kadang kita suka merasa lelah dengan ujian sih. Karena memang dasar kita berantakan. Kita cuma beragama secara keturunan, padahal alhamdulillah turunannya bagus. Cuma kan kalau kita enggak perdalam kan kerugian buat kita. Sampai ada orang mengaku Islam, mengaku hamba Allah, tapi enggak hafal nama Allah. Banyak loh. Untung di Bali enggak ada. Orang ngaku hamba Allah enggak hafal nama Allah. Kan gaswat itu, betul. Bahaya. Takutnya apa? Seruntulan. Tak ada juntrungan dalam berbuat sebuah kebaikan. Kebayang enggak sama antum? Orang mengaku hamba Allah, bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beranggapan hidayah menurutnya, bukan menurut Allah. Ini kan sudah jabariyah, betul. Sama seperti orang mengatakan bahwa memang manusia enggak punya kemampuan, ini kan qadariyah. Betul, wa matasaun illa masyaallah. Kalian tak memiliki kemampuan kecuali izin Allah. Cuma kan kata Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah satu kaum sebelum tiap orang mau merubah dirinya. Ada usaha. Sisanya la haula wala quwwata illa billah. Allah sudah tantang manusia supaya menjadikan Allah sebagai wakil. Kata Allah, Rabbul Masyriq wal Maghrib. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakil. Allah Rabbul Masyriq wal Maghrib. Allah Rabb yang menciptakan timur dan barat. Ukuran Allah ya. Kalau ukuran manusia kan timur dan barat itu kan patok sama dinding tembok kebun sebelah. Timur, barat. Tapi kalau ukuran Allah itu Rabbul Masyriq, Allah menciptakan timur, tidak berujung. Allah ciptakan barat pun tak berujung. Sehingga ahlul ilmi menemukan teori tentang bulatnya bumi. Ini ada canda-canda nih, candanya Abu Nawas kan begitu tuh. Ketika dia tanya sama Harun Ar-Rasyid, kalau kau tak bisa menjawab pertanyaanku Abu Nawas, kupenggal kepalamu. Apa yang kau tanya wahai raja? Akan ku jawab semua yang kau tanya padaku. Di mana tengah-tengah bumi wahai Abu Nawas? Oh, itu mah masalah kecil. Di tempat raja berdiri, tuh tengah-tengah bumi. Kamu sok tahu Abu Nawas. Ya, kalau enggak percaya ukur sendiri dah. Ya, itu kan kayak seperti logika canda ya. Abu Nawas itu memang suka jadi simbol-simbol canda ya. Wallahu a'lam bishawab, berkhilaf ulama tentang dia ini. Ya. Ya, Allah mengatakan Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Agar manusia merasa kecil. Allah tantang manusia untuk lihat ciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Suruh lihat tuh unta diciptakan, biar manusia jangan sok-sok ngukur Allah gitu loh. Apalagi membentuk Tuhan dengan bentuk-bentuk tertentu, saudara. Yang namanya pencipta itu enggak mirip dengan yang diciptakan begitu kan? Laisa kamitsli syai'. Allah bilang, pikirin dah ciptaanku, pikirin dah. Supaya nanti kamu bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apa kamu tidak melihat itu Allah ciptakan unta? Lihat tuh unta. Ya sudah melihat Ustaz. Ya kaji, lihat dong. Kalau lihat dong cuma simbol Arab doang unta. Unta itu binatang unik gitu. Saya memerhatiin banget deh ini masalah unta ini. Ya. Itu unta itu kalau kita ambil susunya enggak kayak kambing yang tinggal peres, enggak. Anda kalau mau ngambil susu unta enggak bisa begitu saja ngambil. Dipancing dulu, anaknya lepas, itu susu keluar dengan sendirinya itu unta. Ya. Kalau binatang lain enggak secerdas unta lah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim ya. Antum kalau dari Madinah ke Mekah itu lebih panjang treknya dah. Dari Juru Hulaifa antum ambil mikot. Ya, labaikallahumma umrata Allahumma hadir umrah lariya fiya wala sumah mahili hai suhabastani. Ya, labaikallahumma labaik. Sampai 6 jam ke Mekah, betul? Lihat kiri kanan tuh gurun Sahara tuh. Rumput aja ogah numbuh, betul? Karena air memang tidak ada. Tapi ontak bisa hampir sebulan tidak minum. Dahsyat. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi pernah perintahkan sahabat untuk memotong ontanya. Kenapa? Karena sahabat kehausan. Dipotong ontak dan ditemukan dalam badan ontak itu cukup untuk memberikan satu pasukan minum. Ya, ontak tuh. Suruh lihat tuh ontak, suruh lihat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Lihat datu langit gimana ditinggiin. Arsitek mana juga enggak bakal mudeng ngelihat langit enggak pakai tiang. Kalau bintang diumpamakan bohlam enggak perlu kabel. Enggak usah pakai kenop, malam digeser siang, siang digeser malam. Coba lihat otomatis. Enggak pernah malam ngalahin siang, begitu pula siang enggak pernah ngeduluin malam. Teratur. Matahari pun sama. Lihat coba. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat itu gunung dikokohkan, lihat. Lihat ayat yang mengatakan kelak gunung bakal jadi haba'an mansura, debu yang berterbangan. Maka manusia yang sombong yang yusair hadahulindas, membusungkan dada di hadapan manusia. Coba asalul ukur tu gunung tingginya. Inna kalan tahrikul arda, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan jauhnya bumi, tingginya gunung, tidak akan pernah bisa. Ini satu bukti bahwa Allah pengen manusia ini kecil di hadapan Allah, sehingga nanti dia tak tergolong orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan yang betul-betul Allah inginkan, dia mau mendirikan sholat. Aqimi sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Ketika takbir dikumandangkan, Allahu Akbar. Dia tahu Allah Akbar, ana shaghir. Allah yang maha besar, aku kecil. Ayat dibacakan, dipahami maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamda, dikedepankan segala puji milik Allah lillah. Rabbul alamin, Rabb yang menciptakan dunia ini. Kita disuruh kedepankan pujian. Kenapa? Karena kita punya Rabb Allah yang kadang kita enggak minta diberi. Betul. Antum kalau boleh jujur, dari pagi tadi ada gak habis subuh yang minta oksigen sama Allah? Allahumma atini oksigen, ya Allah. Ada gak? Ya Allah, berikan aku oksigen. Ada gak minta kita? Jujur gak ya? Allah kasih, kita gak minta. Kalau Allah stop 2 menit aja, mati gitu. Atau antum cek dah tuh, kalau gak percaya di apotek, tabung berapa tuh oksigen tuh. Ada ahli matematik ngitung kebutuhan oksigen kita dalam satu hari. Kalau dirupiahkan dengan dolar 13.000 gitu ya, itu sekian miliar loh satu hari. Allah tagi tekor ente urusannya. Makanya ada orang Islam gak demen sholat kan kelewatan betul. Orang Islam gak demen muji Allah mah betul-betul dah. Ya, emang dia mau ngadep Allah bawa apa? Padahal Allah cuma berikan dua kunci hidup ini. Kalau enggak sabar ya syukur. Bukan masalah kaya atau miskin. Masalah kaya, masalah miskin mah terserah Allah lah. Ya, kita enggak bisa bikin peribahasa. Mungkin sekedar peribahasa sih silakan saja. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, gitu ya. Iya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ya kadang betul, kadang wallahu alam bisawab lah. Kadang banyak orang yang rajin tak pandai-pandai. Banyak orang yang hemat, medit, pelit, kutet, koretnya masya Allah. Afritnya orangnya gak kaya-kaya. Tapi justru kadang-kadang orang yang kelihatannya boros, tangannya terbuka, malah gak habis-habis rezekinya. Ya, ini kan satu bukti masiah milik Allah. Manusia cuma berusaha. Bagaimana mendatangkan kemuliaan? Ya, jadilah kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Orang yang mengerti tentang kemuliaan, kewajiban yang Allah perintahkan. Ya, sehingga dia menjadi kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka orang-orang yang betul-betul tidak punya rasa takut, sedih dengan dunia, tidak. Karena dia tahu bahwa Allah khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Dia tahu Allah yang mencipta, dia tahu Allah yang mencukupi. Dia tahu yang namanya anak Adam ini kesempatan makin sedikit. Kalau bahasa Rasul itu kan yahrumu ibnu Adam wa yabqa mahu isnatani. Anak Adam itu yahrum, bakal tua. Ya, jadi kita jangan berasa muda mulu ya. Harus tahu ini kita akan tua ya. Tapi muda dan tua ini jangan cuma ngebahas kematian hanya untuk orang tua saja. Kadang-kadang saya kalau ngomong tentang kematian, yang muda bilang, tak ngomong yang lain tak gitu. Antum kalau ngomong yang mati-mati kayak ngomong sama yang tua-tua, Ustaz. Enak aja. Ini bulan yang tua takziah ke yang muda banyak betul gitu ya. Kalau kematian mah enggak nunggu tua, enggak nunggu muda, bukan. Ya, ini mah istitoah, ketika muda kita sempurna beribadah, kenapa nunggu tua baru ibadah? Enggak haji, entar nunggu tua kalau nyampe, betul? Mumpung masih muda rezeki ada, ya udah fastabiqul khairat. Ini kan perkataan emas yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar kan? Idza amsayta fala tantazir as-subah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kau berada di pagi hari, jangan kau tunggu sore untuk berbuat baik. Pun di sore hari, jangan tunggu pagi untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Sama kayak orang laki mengejar saf paling depan. Ini kalau saf kosong, isi langsung. Bukan ngasih orang, silakan, silakan. Antum itu kayak temer gitu ya. Nyuruh orang naik angkot, angkot jalan, antum gak naik gitu ya. Orang itu kalau yang namanya ibadah fastabiqul khairat, berlomba-lomba, jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena yahrum ibnu Adam. Kalau kita yakin kita di turunan Adam itu pasti tua. Ya kan, di negeri kita ada juga yang yakin kita bukan turunan Adam, katanya turunan Darwin, apa sih, monyet itu ya. Ada di negeri kita, ada, apalagi ahli-ahli logika itu ya, biologinya itu. Oh, Ustaz, kita ini hasil proses perubahan, Ustaz. Dari monyet jadi manusia, ente kalian. Ya memang keyakinan beda-beda, Ustaz. Ana bawa 32 jenis muka monyet. Ana bilang, "Nih ada 32 jenis monyet. Ente turunan yang mana?" Enggak mau ngaku dia. Sebenarnya dia nolak di teori sebenarnya. Orang kalau sudah katakan kita ini bani Adam, ya yahrumu ibnu Adam wa yabqa mahu isnatani, yang namanya anak Adam itu bakal tua, yang enggak tua cuma dua. Al-hirs wala mal. Rakus dan panjang angan-angan, itu yang enggak pernah tua. Orang kalau yang namanya nafsu makan, rakus dunia, enggak pernah tua-tua, enggak pernah. Saya pernah, ya ini hadis saya pernah bahas dulu di SCTV, di manajemen SCTV ya. Itu kan ke SCTV kalau di Jakarta itu kan di Senayan, di apa, Senayan City ya. Di atas itu ada SCTV itu ya. Ya saya pernah masuk ke situ, naik ke atas. Sebelum situ saya lihat banyak sekali etalase yang memajang model-model baju di orang-orangan toko gitu. Itu saya ngeliat nenek-nenek tua di kursi roda, dia ketawa aja ngeliat baju. Dia bilang, masih pengen. Itu gak bisa hilang, mau bilang apa. Kadang-kadang bajunya dengan kulitnya sudah gak matching. Ya kan, memang Allah sebenarnya kalau ciptakan manusia itu sesuai dengan apa kemuliaannya gitu loh. Cuma kita yang dibikin heboh dengan keadaan. Coba ada perhatiin dah, kalau kita mau qanaah, enggak besar biaya hidup loh. Allah ciptakan tuh bayi yang lahir semuanya lucu. Enggak ada orang enggak senang sama bayi, semua orang senang bayi, jujur. Biar tuh bayi macam-macam modelnya tergantung turunannya, tapi lucu yang namanya bayi. Alah bayi mah kencing aja kita ketawa, ya dia kencing gitu ya. Coba kalau udah gede, astagfirullah, kencing. Udah bayi mah lucu lah sudah. Ini yang namanya bayi, antum sekali-kali coba ngelihat kalau bayi tidur coba. Ya Allah, karena saya kan banyak anak-anak kecil di rumah, jadi ya Allah, betul-betul sangat mengasihankan sekali ya. Ini generasi bangsa gak tersentuh loh. Ya orang cuma menghayalkan kita bantu ini, kita balalala teori ya. Saya makanya sengaja bikin itu yayasan apa mandiri ya, enggak perlu donatur-donaturan lah. Udah saatnya anak muda tuh kalau bikin yayasan enggak ngerepotin orang gitu loh. Berpikir bagaimana bisa berkarya untuk sebuah hal yang baik. Kenapa? Karena manusia mulia dengan karya cipta. Siapa yang bilang? Allah. Allah yang mengatakan wazkur ibadana Ibrahim, Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ini kan jarang dibahas kan? Wadzkur ibadana Ibrahim, kabarkan tentang hamba-hambaku Ibrahim, ayahnya Ishak, anaknya Yakub, cucunya. Apa kelebihan mereka? Ulil aidi wal absar. Hidupnya punya karya cipta, hidupnya punya talenta. Harus seperti itu. Prinsip kuat dalam hidup, lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Tuh, Anda mendingan ekor kakap tak kenyang. Tuh kan, lain sendiri kan. Dibilang mendingan kecil kepala teri gede ekor kakap, malah pengen ekor kakap gede. Kalau orang punya karya cipta tahu, karena bukan permasalahan yang dia miliki, manfaat yang dia miliki ini apa, itu dia berpikirnya. Memang kita senang diberi, dengan banyak harta diberi kita senang, tapi mulailah kita lebih senang memberi walaupun sedikit, itu lebih baik. Berpikirlah bagaimana memberi ke negeri ini, bukan mengambil. Mulai kita berpikir, apa manfaat saya buat banyak orang? Bukan memaksa orang bermanfaat buat kita, bukan. Saya tinggal di Bali ini, kayaknya Bali gak bermanfaat buat saya. Masya Allah. Ya memang Bali gak butuh Anda gitu loh. Tapi mulailah berpikir manfaat Anda untuk Bali apa, itu lebih baik. Sehingga karya cipta akan terpikirkan seperti itu. Iya, wallahi antum kalau kumpulin anak-anak kecil lucu. Ntar tuh ada fasenya tuh anak udah mulai gedean sedikit dah. Biasa kalau udah mulai gedean dikit kulitnya nggak selembut bayi, balita beba. Beda sekali sama anak-anak 7 tahun ke atas. Apa dibilangnya tuh gulam. Gulam, yaitu anak sampai 9-10 tahun tuh udah mulai beda tuh. Nanti kalau udah pas ke ABG itu 10-12 tahun sampai 15 tahun itu udah mulai tumbuh jerawat. Jadi gitu ya. Sebenarnya jerawat itu cuma siklus dalam badan. Enggak usah dipencet, enggak usah repot, enggak usah. Nanti hilang sendiri. Ya, coba nanti kalau udah tua, enggak ada nenek-nenek jaga sama kakek-kakek jerawatan gitu. Emang hilang sendiri itu ya. Ya kita gak usah sibuk-sibuk kalau kita mau kona'ah gitu. Bas walhasil sudah Allah ciptakan kemuliaan. Cuma karena kita gak paham. Nah jamaah yang Allah muliakan, Anda jabarkan seperti ini. Maksudnya berharap kita ini paham. Bahwa sesungguhnya Allah ciptakan manusia dengan kesempurnaan. Kenapa dikatakan sungguh merugi ini manusia? Iya, salah satu kerugian yang sering dibahas oleh ulama, yakni ruginya manusia memiliki orang tua yang masih hidup tapi gak menggapai kemuliaan. Ya, ada hadis di mana Rasulullah mengatakan rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rugi, rugi, rugi, celaka, celaka, celaka. Man kila man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Nih, orang yang hidup memiliki orang tua yang sudah tua salah satunya, tapi enggak bisa masuk surga, rugi. Teringat sebuah ayat dalam surat Al-Isra ayat 23. Ayat yang sering dibahas berkaitan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, bahkan saya juga baru mendengar satu hadis kemarin dari Syekh Alia ya di Makkah. Ketika beliau di majlisnya di lantai 4 Makkah itu ya, beliau mengatakan bahwa inna fil jannati baban yuqalu babul ummi. Bahwa di surga itu ada satu pintu namanya pintu ibu. Masya Allah. Karena berkhilaf ulama menyebut jumlah pintu surga. Ada yang mengatakan 8, 7 dan ada yang mengatakan tak berbilang. Wallahu a'lam. Tapi kata beliau ada sebuah hadis yang jarang dibahas. Inna fil jannati baban yuqalu babal ummi. Bahwa di surga itu ada sebuah pintu di mana pintu tersebut dikatakan pintu ibu. Pintu ibu yang manusia bisa masuk surga karenanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ufuw wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima." Ada ayat yang simpel yang sering dibahas. Allah mengatakan wa qada rabbuka. Rabb kamu, Rabba yarubu, Rabb yang menciptakan kamu dengan proses. Rabbi Allah, Rabb Allah. Karena Rabb ini yang dimaksud Allah. Wa qada rabbuka, Rabb kamu yang menciptakan kamu dengan proses. Alla ta'budu illa iyyahu. Telah mewajibkan, menakdirkan kamu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Jadi sudah qada, sudah qadar, sudah takdir. Yang namanya manusia itu beribadah kepada Allah. Fitrah manusia beribadah kepada Allah. Ya, orang Islam dikhususkan kalimatnya Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ada iyyahunya di sini tauhid. Hanya untuknya Allah yang dimaksud. Tapi kalau orang-orang kafir, wallahu alam bisawab. Kalau secara umum manusia, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembah Rob kalian yang telah menciptakan kalian. Ini kan ayat umum surat Al-Baqarah yang mengabarkan ini. Umum ini ayat bahwa yang namanya manusia suruh menyembah Tuhannya. Berarti yang namanya manusia itu memiliki pencipta. Ya kalau manusia sudah yakin dia memiliki pencipta, baru kita giring dia untuk kenal Allah. Ya kayak dalam teknik dakwah, bagaimana dakwah ini bisa sukses. Tolong jangan sampai kita bahas furu'iyah ke orang yang belum kenal usul. Ya antum seenaknya saya dapat broadcast dari teman tentang halal haram dan lain sebagainya. Antum broadcast ke orang yang belum kenal Islam, belum kenal Allah dengan benar, walaupun statusnya Islam, kabur. Kalimun nas bima ya'rifu alih, secara umum ajak ngomong manusia sebatas pemahamannya. Gimana sih mau ngomong masalah furu'iyah? Lawang Allah saja dia belum kenal. Lawang kabar tentang neraka sorga saja dia masih belum tahu. Dia belum tahu kalau manusia nanti bakal dibangkitkan di akhirat. Dia belum tahu. Antum sudah ngomong halal haram, enggak ngaruh. Ana alhamdulillah Ustaz, ana udah kajian ini udah masuk 2 tahun Ustaz. Cuman ujian ana kan di orang tua Ustaz. Orang tua ana tuh enggak demen banget Ustaz sama apa yang ana pahami ini Ustaz. Ana udah diem aja, dia ngomong diem aja Ustaz. Cuma kan lama-lama ana manusia Ustaz. Ada batasannya Ustaz. Terpaksa anak keluarin ilmu anak Ustaz. Anak bilang, Pak duduk. Nih duduk sini. Terpaksa Ustaz, anak gak mau sebenarnya. Anak bilang, Qala Allah wa qala Rasul. Kalau anak udah begitu, orang tua anak diem semua Ustaz. Gak bisa berkata-kata sekatu kata pun. Gak bisa dia berkata. Setelah anak ngomong, anak jalan. Dia merasa dia lebih hebat dari orang tuanya. Ternyata pas dia pulang kata orang tuanya, omong apa itu? Enggak paham. Jadi begitu tuh kadang-kadang. Kita merasa mampu menyampaikan sesuatu padahal yang disampaikan enggak paham. Ya antum di majelis ini jangan anggap paham semua loh. Kadang-kadang yang di belakang lebih hebat ketimbang yang di depan loh. Ya, karena orang macam-macam, ada yang oh, wow. Paham gak? Oh, banyak sekali. Makanya kajian yang baik itu setelah kajian siapa yang mau nanya supaya gak paham bisa nanya. Gitu ya, itu lebih baik. Iya. Ada anak muda ngendalemin kitab suci agama lain. Oh, sampai minus matanya baca gituan. Apalagi kitab suci orang-orang Bali kan susah tuh tulisannya betulnya. Oh, masya Allah. Setelah dia paham. Oke, anak mau berdebat kan? Anak mau berdebat. Ya, menggonggong sana, menggonggong sini. Maka tadi pagi saya katakan, orang yang banyak gonggong itu bakal jadi mainan. Seperti anjing yang banyak gonggong, jadi banyak main. Kalemlah seperti singa yang gak usah banyak komentar. Ya. Makanya gak ada yang berani mainin singa, betul? Kalau anjing kalau sudah mulai menggonggong, orang tahu ini memang gaya bahasa anjing yang menggonggong. Makanya anjing dimacem-macemin, dibikin pudel, dibikin poni, itu anjing gitu ya. Ada pakai dasi kupu-kupu anjing, macam-macam. Coba ada yang berani ngepang rambut singa? Coba. Ya. Ini kan bahasanya Imam Syafi'i kan begitu ya. Imam Syafi'i itu kalau bilang diamlah seperti singa. Ya, jangan banyak menggonggong seperti anjing. Orang menganggap remeh nanti. Imam Syafi'i bilang begitu. Ya, makanya kita harus paham nih kemuliaan dia. Ya, bahwa dalam diam itu merupakan sebuah emas. Kadang-kadang gak bisa kita komentari semuanya. Nah jamaah yang Allah muliakan. Ayat ini mengabarkan pada kita sebuah takdir. Takdir yang kalau kita enggak jalani rugi kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perhatikan secara bahasa ini terjemahan. Nanti kita lari ke tafsirnya. Allah yang mengatakan wa qada, sifatnya sudah lampau mau. Telah Allah takdirkan, telah Allah perintahkan rob kamu yang dimaksud. Supaya kamu tahu bahwa kalimatnya rob bukan wa qada ilahaka wa qada wal wa qada ilahuka wa qada rabbuka. supaya kalian berpikir tentang rububiyahnya Allah. Allah telah takdirkan kamu, Allah telah ciptakan kamu. Ya, kamu itu proses hidup. Kamu itu hasil persilangan dua manusia. Yang kalau kamu sadar, orang tuamu itu sangat berharap punya kamu dulu. Entah mengapa sekarang orang tua kamu itu bilang, seandainya nih anak gak lahir dulu. Kok yang diharap malah gak diharap sekarang? Ini ada yang salah. Makanya ketika banyak orang menganggap bahwa orang tuanya itu enggak ada kelebihan yang dia rasakan dari orang tuanya, ini sebuah kesalahan. Saya sering berhadapan sama anak muda yang seperti ini mengatakan, ya Allah Ustaz, antum sih enak kalau ngomong Ustaz. Masalah orang tua hormat. Ya orang tua antum orang baik Ustaz. Kalau orang tua ana Ustaz, ya Allah Ustaz, asal antum tahu aja Ustaz. Ya ana dibuang dari kecil Ustaz. Udah gede, ana baru diakuin. Gimana ana mau cinta sama dia, Ustaz? Ini masalah hati, enggak bisa dibohongin, Ustaz. Apa begitu dia bilang? Oh, ya akhi fillah. Kalau antum mau kaji diri antum, sebenarnya antum bisa lebih dari orang-orang lain. Kalau orang lain itu orang tua bermanfaat buat dirinya. Tapi kalau antum punya kemampuan untuk bermanfaat buat dia. Bukankah kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ya bagaimana kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain? Karena kalau sampai Allah titipkan kamu dalam rahim orang tuamu, pada benih dalam sperma ayahmu, itu gak main-main. Dan Allah gak ciptakan semua dengan kebatilan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Enggak sia-sia Allah ciptakan semuanya. Mana kita tahu dari tulang sumsumnya Abi Jahal lahir seorang anak yang mengesahkan Allah. Mana kita tahu Khalid bin Walid yang tak pernah kalah perang ternyata itu hasil benih dari Walid bin Mughirah, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tahu ya kekejaman Hindun istrinya Abu Sufyan yang membantai sahabat-sahabat Rasul khususnya pamannya, demi Allah, Allah jadikan dia penghuni surga. Mana kita tahu? Ini kesalahan kita kalau sudah berdakwah kita menjudge seakan-akan orang enggak boleh masuk surga kecuali kita, itu yang salah. Padahal Yahudi saja boleh bertobat. Orang-orang Nasrani boleh bertobat. Orang-orang yang berbuat syirik pun boleh bertobat. Cuma teknik kita ini membuat mereka enggan bertobat, itu yang sering terjadi. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini umum ini ayat. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Orang hanya menerjemahkan masjid dikunci, dikasih portal. Orang bisa ngelengkah, bisa jebol pintu. Tapi lebih ditekankan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kalian orang yang mencegah orang sholat? Lebih kepada sebab orang enggan sholat karena dia. Antum kenapa enggak sholat? Kan masjid dekat. Ya susah datang ngomong Ustaz, belum enggak bisa begitu. Afdhalus shalatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Ana tahu tata di situ kan. Sebaik-baik salat orang laki itu di masjid di rumah kecuali yang wajib di masjid. Ana tahu Ustaz. Cuma no gara-gara ada dia ana jadi malas dan itu. Kadang kita menjadi penyebab orang malas salat. Kita menjadi hakim buat orang lain. Bukan pelengkap kekurangan orang lain. Itu yang terjadi. Ini sering terjadi karena kita enggak paham. Kita cuma mengaku hamba Allah, kita enggak mengenal Allah. Allah sudah katakan may yahdihi fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wal huda lillah. Kalau Allah sudah berikan hidayah, enggak ada yang bisa menyesatkan. Pun sebaliknya, wa may yukhinillahu fama lahu min mukrim. Kalau Allah sudah hinakan manusia, enggak ada yang bisa lagi memuliakan dia. Berarti kan masiahnya Allah. Makanya Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam contoh yang terbaik yang bisa kita tiru beliau ini. Kalau beliau habis melakukan sebuah kebaikan kepada Allah, apa yang beliau katakan? Rabbana taqabbal minna. Tidak ada kesombongan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah yang kuperbuat ini, ya Allah, merendahnya. Wah, kalau kasus Ibrahim ada zaman sekarang, waduh, sombong urusannya. Ibrahim bikin Ka'bah loh. Ka'bah. Enggak main-main. Ka'bah yang dibikin, yang semua orang sekarang menghadap Ka'bah, semua orang menghadap Ka'bah. Gak ada kesombongan dia mengatakan Rabbana taqabbal minna. Kerjaan dia ngancurin patung, siapa pembuat patung yang gak kenal dia, tapi tetap mengatakan, dia meminta wajdubni wabaniya na'budal asnam, jauhkan diriku dan anak-anakku dari menyembah patung, padahal kerjaannya ngancurin patung. Itu Ibrahim. Gak ada kesombongan karena dia tahu bahwa hati anak Adam di antara dua jari Ar-Rahman, Allah balikkan terserah Allah. Kita gak pernah. Kalau kita yang jadi Ibrahim, waduh sombongnya. Bikin Ka'bah, bisa depan gang kita tulisin di gapura, rumah yang bikin Ka'bah. Kita status jabatan aja kita pengen tulis di kartu nama, biar pada tahu. Saya salut sekali kalau teknik dakwah Rasul kita paham itu ada Sahifiki Sirah. Antum beli itu buku bagus, Sahifiki Sirah. Ya, teknik dakwah Rasul. Itu pernah ada orang Arab Yaman datang ke Rasul, Arab Badui datang ke Rasul. Datang ke majlis Rasul ketika beliau sedang menyampaikan dakwah. Ini Arab Badui ini tanya langsung kepada orang yang hadir, "Waina Muhammad? Waina Muhammad? Waina Muhammad? Mana Muhammad?" Apa yang kita simpulkan? Muhammad saru sama jamaahnya, betul? Kalau kita mah mentereng sekarang. No, yang pakai sorban, no. Yang udang-udangnya tinggi, no. Soalnya saya sering sekali berdakwah ke masyarakat yang awam. Beberapa tahun yang lalu, saat awal-awal saya masih di KPK, itu Pak Abdullah Hemahua, ya. Beliau bilang sama saya, kemungkinan saya ini mau pensiun. Ustaz, saya bakal tinggal di daerah Depok. Kalau bisa, bantulah dakwah, Ustaz. Dan antum lebih berhak lah, Ustaz. Dan bilang ke dia begitu. Dan antum bantu kami lah, insyaAllah. Ya, karena diminta tolongin saya, insyaAllah lah. Wallahu alam, diaturlah sebuah acara di kampung tersebut yang masih berbuat bid'ah. Jadi tiap malam Jumat kumpul mereka tuh acara macam-macam lah ya. Ustaz, antum diundang untuk mendatangi acara kegiatan bulanan di kampung tersebut di daerah Depok lah. Saya nggak bahas lah tempatnya lah. Hai, insya Allah. Cuma ya begitu Ustaz, orangnya agak anti-anti pemahaman ini apa ahlus sunnah wal jamaah, walaupun mereka mengaku ahlus sunnah. Lah, salah satu masalah. Anak datang ke sana pakai motor sampai di parkiran, anak lihat penuh amat memang, itu masjid penuh. Enggak lama ada anak muda ngelihat begini, bawa ketimpring. Ustaz datang, sallu ala nabi. Anak nengok ke belakang langsung, ada ikhwan kan yang dibilang. Urusannya tahjir dia. Siapa yang tahu bakal disambut sama ketimpring, betul? Ah. Allah, maju kena, mundur kena, serba salah. Alah, maju terus. Maju anak. Ya sudahlah, anak maju ke dalam, ya pada salaman apa gitu anak masuk ke dalam. Anak langsung kelihatan tuh yang anak bahas nih. Oh, no, pasti Pak Kiai no. Karena kelihatan dari jogrokannya sudah kelihatan, stylenya tuh style Kiai itu udah kelihatan ya. Mata agak redup, kacamata turun itu Kiai itu. Saya samperin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ngomong lagi ikhlas. Kemudian saya sholat tahiyatul masjid. Karena kita nggak boleh masuk masjid kecuali tahiyatul masjid dulu. Sudah. Selesai sholat, saya duduk samping Pak Kiai. Itu Pak Kiai ngeliatin saya loh. Atas, bawah, atas. Saya ketawa, kenapa Pak Kiai? Wahabi. Dia bilang ana Wahabi. Ana langsung senggol, sok tahu ente. Ana Subhan Wahabi. Ente Wahabi, kok tahu? Anaknya kok tahu? Wahabi dari mana? Eh, karena memang bahasa Betawi, bahasa saya kenal sekali bahasa orang begini. Bah, sudahlah dengan pandangan dia yang seperti itu. Tidak lama pembawa acara bilang, Ustaz silakan naik. Kita bicara dari semimbar. Kalau di Jakarta itu kalau kajian tengah malam, setengah 10 sampai jam setengah 12 kadang-kadang. Jadi malam sekali kegiatan itu. Sudah saya ceramah. Sejam lebih saya ceramah, selesai ceramah saya turun. Saya duduk lagi samping Pak Kiai kan. Dia liatin lagi saya. Dia ketawa. Wah, kayak ada perubahan nih, saya bilang. Terus dia bilang, kalau Wahabi begini oke dah. Begitu. Wahabinya enggak hilang. Dari situ saya dapat pelajaran, terserahlah orang mau bilang saya apa gitu. Tapi diterima paling enggak begitulah gitu. Karena memang Islam bukan lakop. Islam bukan firqah. Islam ya agama. Inna dina indallahi Islam. Tolak ukurnya tuh Allah, bukan manusia. Bukan apa kata guru kita. Membuat sebuah buku, mencatat nama-nama ustad-ustad untuk ditahjir ini itu. Wallahi wahjurhum hajran jamila. Kalau tadi alai diteruskan kan, Rabbul masrik wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wahjurhum hajran jamila. Kalau memang perlu mentahjir dengan bahasa yang baik, alasan yang kuat. Bukan kila wa qala. Ilmu itu bukan kila wa qala. Ilmu itu qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat, ma'asyahideh, dengan syahid. Ini indahnya Islam. Cuma mau bilang apa? Itu yang terjadi. Kullu hizbin bimaladahi farin. Setiap kelompok merasa paling baik. Makanya di awal kemarin saya bahas, ini bentar lagi Ramadan. Kita yang rusak. Lawang hadis yang bilang puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan, ada yang nyaut NU. Begitu katanya. Kalau memang tidak bisa dilihat, genapkan Sya'ban 30 hisab sama dia. Begitu. Padahal kalau dia mau baca autobiografi Buya Hamka, semoga Allah muliakan ke Buya Hamka, ada catatan tulisan kecil beliau itu. Beliau orang Muhammadiyah yang beliau mengatakan bahwa betapa mulianya hadis yang Rasul turunkan ini. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Semoga memuliakan orang yang berilmu. Cuma kebawahnya ini taklid. Kebawahnya taklid. Nah, tidak ada agama dengan taklid. Apalagi taklidil a'ma, enggak boleh. Sahabat mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama ini tinggal nyontoh. Jangan buat yang baru, sempurna sudah. Siapa yang bilang sempurna? Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ketika ayat ini turun, Futuh Mekah, Haji Wada, beberapa waktu Nabi wafat setelah itu. Sebagian mengatakan ini ayat-ayat terakhir di hayat Rasul. Sebagian lagi mengatakan yakni idza ja'a nasrullahi wal fath, ini ayat-ayat terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu memang dekat waktunya. Iya, Futuh Mekah. Beliau berpidato di hadapan masyarakat mengatakan taraktu fikum mislal baydha lailukum kanaharikum. Kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum, hukum telah dijabarkan. Al halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainakuma mustabihat. Bayanatil hukum, hukum telah dijabarkan. Diakui oleh dunia. Orang-orang kafir Parsi pun tahu sempurnanya ini agama. Wallahi ma akmala hadad din. Betapa sempurnanya agama ini. Sampai-sampai sahabat mengatakan dulu orang Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Kenapa? Karena Islam pas makomnya liuzhirahu ala dini kulli, agama yang mewarnai tampak jelas di wajah orang-orang Islam. Simatuhum min asari sujud, ada bekas sujud di wajah orang Islam. Lah kalau kita kan kalimat bekas sujud diidentikan sama cemong di jidat, betul? Antum muslim. Iya, memang kalau sujudnya betul cemong, betul ya. Tapi kan kesian yang udah asam urat enggak cemong-cemong, betul enggak bisa sujud. Kadang enggak ke sana juga arahannya. Lebih simatu min asari sujud, lebih baik ketimbang sebelum ibadah, itu lebih tepat. Karena orang-orang Syiah juga cemong, ditekan sama batu Karbala, betul? Nah, sana. Islam lebih ke aplikasi. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Karena puncak aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan ibadah itu alat bantu untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kalau antum perhatikan, semua ibadah yang Allah perintahkan akan menjadi sabab datangnya kebaikan yang akan datang. Antum bicara syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wallahi Islam itu memiliki bekas. Maka ketika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah wa anna muhammad abduhu wa rasuluh. Dia bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. La ikraha fid din, ya, tidak ada paksaan dalam beragama, dia bersyahadat. Fa innad dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Ini orang sudah bersyahadat, maka demi Allah tidak boleh dibunuh. Ini orang sudah bersyahadat, tidak boleh dijarah hartanya. Ini orang sudah bersyahadat, tidak boleh dighibah. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa terbunuhnya satu orang Islam lebih Allah cintai hancurnya dunia ini. Maka aneh saja kalau ada kelompok-kelompok Islam mengatasnamakan Islam menghalalkan darah orang Islam lainnya. Sungguh merugi. Menggalang masa untuk membenci pemerintah. Ini negeri kafir, Ustaz. Antum bisa bilang negeri kafir, hukumnya belum islami, Ustaz. Itu presidennya aja, Ustaz, bininya gak pakai kerudung, Ustaz. Ini bukan negeri Islam, kan? Antum juga bukan Islam, jangan-jangan. Anak Islam, tat. Nenek antum gak pakai kerudung. Sama. Gimana sih antum bisa mengklaim seperti itu? Hati-hati, ya. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang sahabat diperintahkan untuk menyerang sebuah tempat, negeri. Ya, ini Nabi mengatakan hal sami tumul azan, apakah kalian mendengar azan? Naam. Fadzalika biladina, itu bilad kita, negeri kita, biladul Islam sami al azan. Tidak ada larangan orang berbuat baik, negeri Islam. Kalau bicara kesempurnaan milik Allah, ini negeri Islam, cuma belum sempurna keislamannya, tugas kita menyempurnakannya. Dan penyempurnaan itu bukan dengan hujatan, cacian, makian, bom bunuh diri, bukan. Kadang-kadang gara-gara tingkah laku kita Islam tercoreng. Hati-hati, takut sama Allah. Sumalatus aluna yauma idzin anin na'im. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Hati-hati. Syahadat berbekas. Orang Islam enggak boleh dibohongin. Makanya kita bisnis sama orang Islam harus akadnya jelas. Tidak boleh bayul goror. Tidak boleh beli kucing dalam karung. Kenapa? Karena keuntungan yang kita ambil dengan cara menyakiti saudara kita akan menjadi awal bala dalam hidup kita. Jangan kita anggap bangga. Ana bohongin tat. Akhirnya anak untung. Dia pikir itu untung buat sendiri. Ternyata rezeki yang dia dapat dengan cara yang zolim, ada rezekinya rumah sakit, betul? Ada rezekinya bengkel, ada rezekinya tukang obat. Iya, kita lupa rezeki kita itu milik banyak orang. Gara-gara kezoliman yang kita lakukan, terjebaklah dengan sekian banyak ujian yang kadang kita gak mampu gitu. Ya. Orang Islam tidak boleh digibah. Ya, buat orang yang masih suka berdemo, menggalang masa untuk mencaci maki pemerintah, ya saya nasihatkan tobat dah buru-buru. Karena wallahi tidak ada manfaat yang Anda lakukan. Hujatan, cacian, makian, perubahan itu milik Allah, bukan milik manusia. Tapi kan kita harus ada usaha, tat. Usaha merubah. Iya. Kalau bicara usaha merubah, jihad, Nabi sudah ajarkan. Lengkap sudah. Jangankan cara jihad, cara buang hajat aja diajarin. Sempurna sudah, coba kuak masalah ini. Kita punya pemerintah yang zolim. Dulu Muhammad dihadapin sama Abu Lahab, Abu Jahal lebih zolim lagi. Kezoliman pemimpin-pemimpin kafir dunia, Mukaukis, siapa, apa, Heraklius, ya banyak sekali pemimpin-pemimpin kafir saat itu yang Muhammad jadi kekeran dunia loh. Lihatlah Umar ibn al-Khattab, orang yang pernah pegang 3/4 dunia. 3/4 dunia, kebayang gak sama antum tuh? Dunia bulat, cuma sepertiganya doang yang gak di tangan Umar. Apa karena Umar itu giant? Karena kan orang suka image kalau udah Umar raksasa gitu kan, giant, bertubuh tinggi besar, galak dan lain sebagainya. Lah, coba siar Alam An-Nubal buka tentang Umar coba. Lelaki bertubuh tinggi, kurus karena banyak puasa, kulit pucat karena banyak tahajud, mata sayu karena jarang tidur di malam hari. Umar. Umar. Ya. Tapi kalau Umar sudah mengatakan Allahu Akbar dalam sebuah riwayat, musuh di balik 10 gunung itu mendengar takbirnya Umar. Karena kalau Umar sudah melangkah, diakui oleh ulama dan sahabat mengakui, kalau Umar sudah melangkah 100 langkah sebelum tujuan, iblis kabur. Umar. Ya lain lah sama kita lah. Tiap langkah bareng setan. 1000 niat dalam otak, padahal pengen ke masjid. Ya, bolehlah kita contoh mereka, bolehlah ya. Keberanian Umar boleh, rasa malunya Utsman bin Affan itu boleh tuh. Ya, apa yang terkenal dalam siar Alam An-Nubal Imam Adz-Dzahabi, apa karomahnya Utsman bin Affan. Saya juga enggak mudeng, cuman sohi mau bilang apa, harus yakin kita. Utsman tuh sahabat yang paling pemalu gitu. Sehingga dia enggak berani datang ke rumah Rasul kalau Rasul lagi sama istrinya, enggak berani Utsman. Saking rasa malunya Utsman tinggi sekali, Utsman itu pernah menghatamkan Quran satu rakaat. Ini saya enggak mudeng sampai sekarang, tapi itu sahih. Atau bisa buka siar Alam An-Nubal Imam Adz-Dzahabi itu ada. Ya, kalau buat kita don't try it at home lah ya. Enggak bahkan pernah bisa lah. Jangan, jangan dicoba. Anak sampai bengkak mata. Antum kenapa? Lagi nyamain Utsman. Jangan. Nanti ada pengajaran-pengajaran kita untuk menghatamkan sebulan sekali, seminggu sekali, paling cepat 3 hari. 3 hari sekali itu ya. Imam Syafi'i itu ketika beliau ditanya tentang dalil mengenai apa namanya ayat surat An-Nisa ayat 115. Wa may yusakkiki rasulan min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Untuk menemukan satu dalil ini, Imam Syafi'i ini minta waktu 3 hari aku berdiam diri di rumah, dan 3 hari itu aku hatamkan Quran sampai aku menemukan ini dalil. Nah, itu ada dalil yang seperti itu. Cuma lagi-lagi jangan sudah. Karena memang kebaikan Quran itu dengan tartil. Rattilil Qur'ana tartila. Walhasil mungkin yang kita simpulkan, mereka orang yang punya rasa malu sama Allah. Kenapa kau lakukan ini wahai Utsman? Aku malu memberikan sedikit kepada Allah. Jadi rasa malunya tinggi sekali. Ya karena dia tahu sekali kesempatan berbuat baik di atas dunia ini kan singkat. Nabinya saja mengatakan bahwa hidup ini seperti batang pohon di mana daunnya rindang. Bahwa karra'in yar'a haulal hima. Karra'in yar'a roha tahta zidali sajarah. Seperti seorang pengembara itu yang duduk numpang tidur di bawah pohon, kata Rasul. Nabi itu. Makanya ketika Utsman ketika Umar bin Khattab melihat Rasul tidur di atas pelepah korma, kemudian Nabi berbalik badan, Umar melihat ada bekas lidi daun korma di badan Rasul, nangis Umar, nangis. Ya, antum jangan takut untuk menangis, takut kepada Allah. Silakan Umar pun menangis, boleh. Umar melihat di badan Rasul itu ada bekas lidi, nangis Umar. Apa yang membuat Umar menangis? Sehingga tetesan air matanya jatuh ke badan Rasul. Rasul pun bangun. Ma bakaita ya Umar? Apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Apa kata Umar? Wallahi ya Rasulullah, Kau manusia yang pertama, kau manusia yang pernah Allah ciptakan paling sempurna di atas muka bumi ini. Kau kekasih Allah. Tinggal kau minta tempat yang layak untuk tidur. Kenapa tak kau minta, wahai Rasulullah? Senyumlah Rasulullah mengatakan kepada Umar, mali wa mali dunia ya Umar. Apa diriku dibanding dunia ini Umar? Masali wa masali dunia karraha tahta sidrati sajarah. Hidupku dibanding dunia ini seperti orang yang numpang istirahat di bawah pohon, dia tuh. Selesai istirahat, dia tinggalkan tuh pohon dunia, ya pohon itu. Demi Allah, wahai Umar, dalam mimpiku tadi aku melihat istana yang terbuat dari emas. Aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu di depannya. Aku bertanya kepada Jibril, siapa dia? Jibril mengatakan, itulah Rumaisah binti Milhan, Ummu Anas bin Malik. Orangnya masih hidup, wujudnya sudah ada di surga. Aku bertanya kepada wanita tersebut, ini istana emas milik siapa? Kata wanita itu, ini milik Umar. Wallahi ya Rasulullah, wallahi. Orang-orang yang mentalak dunia, orang-orang yang tak membutuhkan dunia, Allah jadikan dunia datang menunduk kepadanya. Allah penuhi dadanya dengan keberkahan. Karena dia tahu sekali dunia seperti sayap lalat, sayap nyamuk. Tidak ada yang dia banggakan dari dunia. Yang dia tahu cuma di dunia tazawwad. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bukan mencari kesalahan orang lain, bukan, bukan, bukan. Apalagi sampai urusan sama orang tua, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana, Allah yang mengatakan ihsanan. Bukan, bukan sekedar hasrat ihsan. Ihsan antum tahu kan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Anta muhsin ya akhi. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan kamu nak. Ayat lain menjabarkan ayat ini. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah di hadapan orang tua. Merendahlah kamu, bak piyik burung di hadapan induknya. Sekali-kali lihatlah piyik burung di hadapan induknya, lihat. Terbang sudah bisa, cari makan pun sudah mampu. Kalau ketemu induknya tetap kolokan. Tetap bahwa dia anak untuk orang tuanya. Merendahnya. Enggak ada perubahan gaya dan suara kalau depan orang tua. Kita boleh sedikit belagu lah, ya hanu lah langsung bilang gitu ya. Depan anak buah kita tuh, kenapa? Ada apa? Harusnya begini ya, dibikin-bikin lah suara gitu ya. Tapi sama orang tua jangan. Tapi kita sama orang tua asik. Gimana Pak sih? Gak usah. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Gak usah. Orang tua enak sama kita urusan gitu. Wabil walidaini ihsan, berbuat ihsan, berbuat baik. Ada tidak ada orang tuamu, berbuat baik. Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ajib. Anak muda datang ke Rasul, izin mau zina. Ini sahabat minta izin potong kepala nih anak. Dia datang ke Rasul pengen zina. Nabi sih tenang sekali, kata Rasul, salaita ya akhi, udah sholat belum? Lama, salli, salli. Sholat, pantas belum sholat. Ya pengen zina mah wajar gitu. Abis sholat dia datang lagi ke Rasul. Aku sudah sholat ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Astagfirullah. Ya. Jawab Rasul apa? Ketika sahabat gak sabar ngadepin ini orang, apa kata Rasul? Begini-begini, bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Ya malu lah sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malulah sebagai anak. Kelak anak cucumu pun malu kalau kau berzina. Jadi dihantam hatinya. Kamu nih manusia, kematian kamu itu gak menghentikan 7 turunan kamu. babat bibit bebet bobot itu penting sekali. Sejarah itu kau, sejarah itu dibuat dari dirimu sendiri. Ketika engkau mengetahui bahwa memang inilah nabda seorang anak, bukan mengatakan ini bapak saya, inilah saya, gitu loh. Innal fata mayakulu ha'adada walisal fata mayakulu kanabi. Ada pepatah bahasa Arab begitu kan, bahwa seorang pemuda itu yang berkata inilah saya, bukan inilah bapak saya, bukan. Pemuda itu berani mengatakan ha'anada, inilah saya. Makanya saya sampaikan kemarin ketika Asma binti Abu Bakar mau dipeluk sama Abdullah bin Zubair bin Awam, karena kan Asma buta di hari tuanya kan, jepit sudah pasukan Abdullah bin Zubair bin Awam, ini mau dibunuh sama panglima yang munafik itu Al-Hajjaj As-Sakhafi itu. Dia datang ke ibunya Asma binti Abu Bakar, minta dipeluk dan dipeluk, ternyata baju besi dikenakan. Asma marah. Inikah cucu dari Zubair, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq kekasih Rasul? Inikah anak dari Zubair bin Awam si penunggang kuda Rasul? Inikah anak dari Asma binti Abu Bakar, wanita terbergelar dua ikat tiga, ingin menghadapi musuh, syahid menantimu, menggunakan pelindung? Buka baju munak, buka, buka baju munak, hadapi musuh. Biarkan pedang si munafik itu menggores, menggores kulit munak, biarkan darah bercucuran wangi sebagai bukti syahid munak. Buka bajumu. Jadi mereka orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka orang yang enggak pernah takut dengan dunia. Mereka tahu sekali apa yang mereka perbuat ini bertaut dengan sesuatu yang akan datang. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan kebaikan. Ini yang dia jaga. Ini yang dia jaga di hadapan dunia. Karena kalau bicara dunia bakal dia tinggalkan. Apa sih dunia? Ma'akala fa'abna wala bisa fa'abla wa tasaddaqo fa'amda wa masih wa dhalik fadahibun wa tarikuh linnas. Ya dunia apa? Dunia apa? Makanan yang enak pun cuma di mulut, baju yang bagus pun cuma di badan. Justru yang kau miliki bakal kau tinggalkan. Imah hilang, diambil orang atau usang, atau menjadi waris. Itu dunia sudah. Tapi wa tasaddaqo fa'amda, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Ini yang dia perhitungkan. Maka dia tahu sekali kalau sampai dia berbuat sebuah keburukan, efek buruk akan berdampak. Memang tidak ada karma dalam Islam, tapi Islam berkeyakinan tentang al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan wa ya'mal misqala dzarratin syarran. Dia berbuat ihsan, Islam tawarkan berbuat ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Iya, dia tidak butuh manusia. Kalau bicara yang sunnah ya, kalau bicara yang wajib kan kita dizaharkan. Ya enggak boleh yang wajib kita ngumpet-ngumpet tuh, enggak boleh, transparan. Antum mau ngeluarin zakat, ya bilang ini zakat mal ana. Katakan. Ini antum pegang dah. Apa ini? Udah pegang aja. Enggak bisa begitu. Ngomong apa zakat? Katakan zakat. Ah. Nanti orang salah sangka karena itu wajib hukumnya. Antum sholat lima waktu, ya zaharkan. Mau kemana? Sholat Zuhur. Gak usah pakai. Mau kemana? Ada deh. Ada. Abang ngumpet-ngumpet, masya Allah ya. Sampai kita puasa kan wajib. Nanti kalau ada orang yang mengajak kita berbuat yang enggak-enggak, bikin kita emosi, suruh katakan apa? Afan, ana imrun shaim ya akhi. Maaf, ana puasa. Suruh bilang ana puasa, jangan ladenin. Tapi ngereget ngomongnya. Ini imrun shaim ya akhi. Ana puasa. Jangan ana puasa. Jangan injek antum sama orang akhirnya. Ya orang Islam itu harus greget, yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang perlu dibanggakan ya. Haji juga begitu. Antum zaharkan, memang tidak ada walimatus safar, tapi wasiatus safar kan ada. Ya antum kumpulkan orang-orang, anak-anak antum kumpulkan, semua keluarga kumpulin. Ya anak, istri, cucu, atau kalau sama istri jalan berdua, ya anak, cucu, ya sepupu kita kumpulin. Ya, kita ngomong dah sedikit dah, ya Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah sama mamah nih insya Allah mau haji, perjalanan panjang yang wallahu alam, balik apa enggak, enggak tahu, terserah Allah. Kalau balik kita kumpul lagi, enggak balik ya minta maaf, karena mungkin pernah jadi orang tua yang enggak pandai dalam mendidik kalian. Maklumin, orang tua kalian ini manusia, tempatnya salah dan dosa. Kalau ada hutang piutang dalam masalah hidup kami, insya Allah tolong dibayarkan. Tuh di atas lemari sudah saya titipin 2 tas. Itu tas yang pertama isinya itu ya berkas-berkas lah, hutang piutang. Kalau nanti saya nggak ada umur, tolong buka tuh tas, lihat utang apa aja lihat. Nah di tas yang kedua inilah solusinya. Apa Pak? Utang juga. Allah ya, enggak, maksudnya sih wasiat, mau utang mau enggak utang wasiat lah ya, wasiat. Ya, kita harus jujur ya, bantu doa doa anak yang soleh ini, masya Allah ya. Karena biar bagaimana kan orang tua pernah mendoakan kita ketika kita belum pernah mendoakan dia, betul? Saya tuh ingin berbagi aja lah ya. Karena memang aktivitas saya pakai motor, kadang-kadang saya Jakarta, Bandung, Purwakarta, saya sengaja pakai motor, sengaja. Saya tuh bisa berhenti di mana aja, berhenti di supir-supir truk di daerah Rawang apa gitu, Kosambi, di Purwakartanya sendiri. Cuma pengen tahu dunia mereka gitu. Di situ saya bisa mengambil hikmah bahwa ternyata memang ya kalau sampai anak itu membenci orang tuanya salah. Salah. Ya ini orang-orang yang kasar-kasar, yang supir-supir truk gede itu kalau ngomong, aduh, jangan sampai ada anak kayak kita dah, mudah-mudahan ada kata-kata seperti itu. Saya bilang sama anak-anak yang gak suka sama orang tuanya, saya bilang tobatlah kamu nak, jangan kamu remehkan orang tuamu nak. Ya abis gimana Ustaz, orang tua saya gini-gini. Udah, salahnya orang tua, benernya anak, terima itu. Karena Allah titipkan kamu ke dia gak main-main. Orang tua juga ngeluh begitu. Apalagi kami Ustaz, ya Allah Ustaz, perasaan buruk kemarin bawa nih anak di perut, ya Allah, lahir dengan susah payah, taruhan nyawa, kami timang dia cinta walaupun banyak kekurangannya, ya Allah, udah besar ngelawan, sakitnya di sini kan, sakit, betul-betul sakit. Saya tuh sempat kasus kayak gini, saya bingung. Antum bisa dilihat di YouTube kasusnya, ini kisah nyata. Saya sampai gak bisa jawab saat itu, ya Allah. Karena saya kan di dunia anak-anak muda di kampus, di mana saya bergaul juga sama mereka nih. Apa yang saya harus ucapkan ini? Kalau saya bela anak, orang tua gak ridho. Kalau saya bela orang tua, anak gak ada yang mau ngaji. Masya Allah. Sampai sekarang saya buka pesantren Paramanula tuh di Bogor, karena memang dari 100 teman saya, 70-nya itu orang tua di Jakarta. Saya sering dialog sama mereka. Sampai saya gak bisa jawab, terjawab dengan ujian buat diri saya sendiri. Saya banyak minta maaf sama anak-anak, karena jarang saya di rumah. Kadang-kadang saking jarangnya saya tuh, saya suka bilang sama istri saya tuh, ini anak kayak tinggian dikit ya, gak pernah ngeliat saya bilang. Ya Allah. Ya, hingga pernah saya datang, waktu itu saya dari Bukit Tinggi, ya Bukit Tinggi ya. Saya bawa rambutan Aceh Pelat sama duku kalau nggak salah. Saya pulang di rumah itu, saya duduk depan rumah. Ini pelajaran buat saya pribadi ini, ya, buat orang yang benci orang tuanya. Ya, saya duduk di depan rumah, saya bawa itu apa buah-buahan. Saya punya kebiasaan kalau duduk tuh saya taruh handphone, saya taruh buku apa semua di meja. Nikmatin lelah tuh ya. Nggak lama tuh kopi datang. Saya dibawain kopi, ya Allah. Kelihatan satu bulan, walaupun masih asar, ada kopi, masya Allah. Tahu aja sih. Enggak lama anak saya yang kecil datang, terus sekarang sudah agak gede itu anak. Ya. Kecil, abu ya. Ya Allah, tayal ya, ini ya, datang. Saya bilang, kemana nak? Kita pangku, ya Allah, enak ya pulang kerja ketemu anak tuh, masya Allah. Dia turun dari pangkuan saya, dia lihat tas yang saya bawa. Ternyata memang dia tertarik sama duku. Memang Masya Allah hobi duku sampai sekarang sama saya mirip nih orang itu ya. Diambil itu duku, dicemplungin ke kopi saya. Saya kan ketawa. Aduh, ini anak udah lucu aja dah anak mah ya. Masya Allah. Saya pikir segitu doang udah ada tuh. Ternyata duku sama kopi diaduk. Kan jadi keluar Betawi saya kalau udah begitu kan. Tahu aja babinya suka ngopi sama duku. Saya bilang gitu kan. Cuma jujur loh, jujur loh. Saat itu saya berkata dalam hati, ya Allah, kalau nanti saya tingkah laku saya seperti anak kecil ini, saya makin tua makin kayak anak kecil, betul? Orang kan makin tua makin kayak anak kecil kan? Kalau saya makin tua makin kayak anak kecil, anak saya sudah dewasa seperti saya sekarang ini, pulang kerja duduk dikasih kopi, saya yang tua datang, saya ambil duku saya cemplungin, saya aduk. Kira-kira anak saya nerima gak? Gitu. Mungkin dia bakal ngomel, mama mata di mana sih? Abi mata di mana sih? Lagi ngopi dituangin, ah bisa ribut. Saat itu saya tersenyum melihat itu, ya Allah. Ini anak berkata dengan tidak berdosanya, Abuya ini apa? Abuya ini apa? Abuya ini apa? Banyak pertanyaan yang dia tanya ke saya. Tidak ada satupun soal yang saya tidak jawab. Saya jawab. Karena saya takut dia kecewa. Sudah jarang ketemu, gak bisa ngejawab. Kecewa dong. Saya jawab, ini handphone Buya nak, ini buku Buya, ini Buya. Saya balik bertanya ketika dia banyak bertanya sama saya. Ya, kalau nanti saya sudah tua, saya cerewet, saya banyak nanya, dia mau jawab gak? Kamu sama siapa, di mana, bersama siapa, kemana? Mau jawab gak? Atau dia berkata mungkin, Buya cerewet. Bapak cerewet. Ini pelajaran, ternyata memang betul loh. Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Buat kita yang membenci orang tua kita, yang mengatakan orang tua kita begini begitu, demi Allah yakinkan, dia pernah berbuat sebuah kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita gak manfaatkan rugi. Sekali-kali lihatlah orang tuamu sedang tidur, coba lihat. Ini rumus yang paling gampang kok. Anda yang tidak suka sama ayah Anda, tidak suka sama abi Anda, tidak suka. Abis ayah galaknya manusia, tat, ya Allah, takutnya orang. Aduh, Masya Allah, ya sudah. Coba sekali-kali niat bapakmu lagi tidur, coba lihat. Ya enggak usah ngomong lah, pokoknya dia lagi tidur, lihat aja coba dah. Siang, kalau lagi siang ketika terik matahari menyengat, dia cari tempat yang adem di balik, dia tidur. Coba lihat wajah ayah kita, coba lihat. Ya Allah, Abah, coba. Ya Allah, Bapak, Ayah, Abi, Masya Allah. Ya. Perhatikan wajahnya, perhatikan. Subhanallah. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Giginya sudah mulai tanggal. Coba lihat. Rambutnya yang hitam sudah memutih. Coba lihat. Lihat tangannya urat di mana-mana. Coba perhatikan, perhatikan. Napasnya mulai terpenggal. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang tak ada kebaikan dalam hidupnya. Ini orang yang kau anggap paling galak. Makhluk yang jarang berbuat baik dalam hidupmu. Tatap wajahnya, lihat orang tuamu. Atau kau yang membenci ibumu. Kau yang membenci ibumu. Wallahi, lihat ibumu sedang tidur, lihat. Yang selama ini kau bela istrimu, kau hujat dia. Yang kalau kau berikan dia dengan sembunyi-sembunyi karena takut diomelin sama istri, lihat ibumu sedang tidur, lihat. Ya Allah. Daging tua yang sedang tidur. Coba lihat, ya Allah, mama. Coba lihat. Ya Allah. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Coba lihat. Mata mama yang hitam sudah mulai bersebab putih. Coba lihat. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Lihat, tatap wajahnya. Giginya sudah mulai tanggal. Matanya yang indah sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Ini orang yang ku benci. Ini orang yang ku bilang paling galak. Subhanallah. Berapa lama lagi kau berjumpa dengan dia? Mendingan besok pagi temui mereka sudah. Ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulitnya. Rasakan wangi kulit orang tua kita. Karena mungkin besok daging bangkai kita cium dari mereka. Allah. Kalau nanti sudah tidak ada, air mata enggak menghidupkan mereka. Sesal kemudian tak berguna. Mumpung masih ada, berikanlah kemuliaan padanya. Gapai ridhonya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Buktikan bahwa surga di bawah telapak kaki orang tuamu. Bagaimana membuktikannya? Angkat dia setinggi mungkin. Contoh Uwais Al-Qarni itu contoh. Seorang pemuda yang tidak hidup zaman Rasul. Tapi Rasul katakan pada Umar, nanti di masamu ya Umar temui Uwais. Siapa dia ya Rasulullah? Orang yang akan hidup di zamanmu nanti. Orang yang belum ada, Nabi sudah muliakan dia. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni kalau sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Karena dalam sebuah hadis tentang Isra Mi'raj, Nabi pernah melihat ada lebih dari 30 malaikat berebut kepada Allah minta izin. Minta izin untuk membawa ijabah doa. Karena ada orang yang mengatakan Alhamdulillah di sela-sela ujian berat dalam hidupnya. Ya, dikaitkan dengan ini. Kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Tapi enggak ada satu ulama pun yang mengatakan Uwais itu penghafal Quran. Tidak. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan Uwais itu ulama besar. Tidak. Periwayat hadis pun tidak. Enggak ada hadis riwayat Uwais. Enggak ada. Apa sih kelebihan Uwais? Uwais meletakkan orang tua di atas kepalanya. Uwais tahu sekali kalau dia punya ilmu lebih, bukan untuk mengkritik orang tuanya, tapi menutupi kekurangannya, itu lebih baik. Bahkan kalau perlu dia menghajikannya. Bahkan kalau perlu dia sambung silaturahmi dengan teman-teman orang tuanya ketika masih hidup dulu. Sehingga yang paling berhak memandikan mayit orang tua adalah anaknya sendiri. Antum kalau biasa mandiin mayit, antum bisa tahulah. Ya. Mungkin orang tua antum masih ada, tapi kan kakek antum ini kan orang tua. Atau paman antum itu orang tua, ketika diguyur itu air. Setelah diwudukan ini mayit, diguyurkan air. Kemudian kita mulai membasuh. Ya, kita basuh. Allah. Ini tangan yang kemarin saya gandeng ini. Ini tangan yang kemarin saya cium. Ya Allah, cepat sekali waktu bergulir. Sekarang seombok daging dingin di hadapan saya, ya Allah. Cuma kita basuh pundaknya, ya Allah. Ini pundak yang saya pernah bersender di atasnya, ya Allah. Cuma getarkan hati dengan seperti itu, cuma kita basuh kepalanya, ya Allah. Ingat kita juga pernah disampoin dulu sama ini orang. Kita bersihkan. Maka kalau anak lebih mencintai lah membersihkan kukunya, giginya. Sampai kita tahu bahwa kita pun akan seperti itu. Wal jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Balasan tergantung perbuatan. Allah akan buktikan anakmu pun akan seperti itu denganmu. Apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Yang kita butuhkan cuma ada orang yang mentalkinkan kita nanti kan? Ketika kematian mendatangi kita, badan terbujur kaku, mata terbelalak menghadap langit. Napas mulai terpenggal. Saat itu kan yang kita butuhkan talqin kan? Anak yang memegang tangan kita mengatakan, Buya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ya Allah, ya Allah. Ruh, inna ruh Inna ruh idza gubidat tabiyahul basar, kata Rasulullah, ruh tuh kalau dicabut mata ngikut. Ah, selesai sudah. Mungkin kita menangis membimbing orang tua hingga akhir hayatnya dengan la ilaha illallah, tapi tangis bahagia karena membimbing mereka husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah surga. Mungkin dia diazab, dia manusia, tapi Nabi pernah dipentangkan alam kubur, berada di bentangan alam kubur, Rasulullah, alam barzah. Nabi melihat ada orang yang sedang dicambuk oleh malaikat. Wallahi, berhenti cambuk malaikat tersebut, bertanya ini mayit, ya malaikat, lima takifu min darbik, wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu untukku, aku orang yang layak dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa wala istaghfar lak dai. Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu? Bahkan istighfar anak yang saleh menghentikan cambuk malaikat untuk orang tua yang dalam kubur. Dahsyatnya memiliki anak yang saleh. Dahsyatnya dapat ridho orang tua. Maka sungguh merugi sekali kalau sampai Nabi mengatakan rugi ma'anfu, kerugian yang teramat sangat. Orang yang didekati oleh kebaikan tak bisa menggapai kebaikan. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum ma'uf. Sampai ukurannya pala takullahuma uf. Uf itu beda-beda terjemahannya. Ada yang cicu, ah, ada yang ambil napas. Begitu aja enggak boleh loh. Subhan, ambilin air. Iyalah. Cepat. Iya, enggak boleh tuh. Iya, insyaallah. Langsung iya udah iya aja lah, orang tua sudah iya aja lah. Jangan pernah menentang karena memang keberkahan hidup karena itu gitu loh. Ya apa artinya harta yang banyak, anak buah yang banyak, tanah yang luas, istri yang cantik, anak yang lucu, kalau kita gak akur sama orang tua apa artinya? Gak ada manfaat hidup. Kau mulia di mata manusia tapi kau dibenci sama orang tuamu, wallahi kerugian dalam hidupmu. Ini yang bikin gemeter Abu Hurairah ini. Ketika dia masuk Islam, ibunya gak mau tegur dia. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah untuk ibuku ya Rasulullah, dia tidak mau menegurku ketika aku masuk Islam. Abdurrahman bin Sahr ini, Nabi mengangkat tangan ke langit berdoa. Dia tahu kalau Nabi sudah berdoa mustajab, maka dia kembali ke ibunya mengucapkan salam. Ibunya pun mengatakan waalaikumsalam. Kerugian buat kita. Nah, jamaah yang Allah muliakan, inilah keindahan Islam. Kita digiring untuk memahami kemuliaan Islam dengan sesuatu yang betul-betul kita berilmu karenanya. Makanya hidup ini bagaimana menggapai keberkahan yang terkadang tidak hanya matematik dalam kehidupan. Ridallah fi ridal walidain, ushtullah fi ushtil walidain. Nah, usia 40 ada istilah doa tadi, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik. Doa ini mengajarkan kepada kita agar kita tahu bahwa dalam doa ini ada permohonan agar mendapat ilham serta keinginan yang kuat dan taufik dari Allah Ta'ala. Ada kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura, Rabku ajarkan aku untuk bisa bersyukur. Susah sih Ustaz bersyukur kepada sesuatu yang mengecewakan. Iya, cuman la in syakartum la azidannakum, sudahlah. Kalau Anda biasa bersyukur, kemuliaan Anda akan dapatkan. Jangan pernah kita menjadi orang yang enggak pernah bersyukur karena kemudahan datang karena syukurmu. Yang kedua yang dikatakan bahwa kita mengislah diri kita ini kalau tidak rugi karena kematian makin mendekat, umur ini makin hari makin dekat lubang kita. Makanya saya suka bilang banyak orang kalau ulang tahun pada pakai nyanyi kan aneh betul. panjang umurnya. Saya bilang panjang umur dari mana? Ini lubang kubur depan. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, apa nyemplung betul? Dari mana panjang? Pendek, panjang gimana sih? Nyanyi panjang umurnya. Oh begitu Ustaz. Ya kalau gitu kita balik aja Ustaz. Pendek umur. Enggak diundang besok urusan apa begini. Ya orang suka begitu ya. Hidup ini makin sedikit makin hilang. Makanya kita menginginkan kepada Allah untuk bisa memperbaiki, memberikan kemampuan kita untuk memperbaiki diri kita, keturunan kita, keluarga kita, agar kedepannya lebih baik. Makanya ada istilah itu, taubatnya orang tua itu merupakan pintu hidayah buat anak-anaknya. Jadi ada orang mengatakan, saya ngerti hukum Islam ini ketika anak sudah gede-gede Ustaz. Kayaknya saya sudah terlambat Ustaz. Gak ada kata terlambat, orang hidup tuh gak ada kata terlambat. Ya Allah utus Nabi Khidir menjaga harta anak yatim. Alasannya simpel kok. Apa? Fakana abuhuma saleh. Fakana abuhuma saleh. Karena orang tuanya orang soleh. Jadi kalau kitanya di hari tua kita soleh, dekat sama Allah, salah satu bentuk kesolehan itu kita bertobat dari masa lalu kita. Ya, karena orang ini yang penting ujungnya, bukan awalnya. Ya kalau kemarin di penjara saya sempat bilang di penjara sini, apa kerobokannya? Ya, saya bilang sama orang-orang yang di penjara itu, ya pernah ada zaman hikayat Rasul mengabarkan dalam Sahih Bukhari tentang orang yang membunuh 99 orang. Mau bertobat kata pendeta udah enggak ada tempat tobat karena banyak yang kau bunuh, dihabisin tuh pendeta jadi 100. Didatang ke orang soleh katanya bisa bertobat ke sebuah tempat, datanglah ke sana, di tengah jalan dia mati. Allah perintahkan malaikat suruh ukur lebih dekat ke tempat maksiat atau ke tempat tobat. Lebih dekat ke tempat tobat ya Allah, adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Allah tuh. Perempuan yang menjual diri seumur hidup, udah dengar? Yang ketika dia bertobat tidak ada yang mau menerima tobat dia, jijilah orang. Kita kadang-kadang kalau tahu siapa dia dikasih minum aja gak bakal minum, kita jijik kan. Sehingga yang mau menerimanya itu salah satunya makhluk itu adalah anjing. Anak anjing yang kehausan. Yang dia mau berbuat baik gak terima sama orang, diambilkan air dari sepatu kulitnya, anjing itu minum. Dan setelah anjing itu minum dia mati. Sebab itulah dia masuk surga. Ngasih minum anjing. Apa kita beli anjing aja ntar saat itu? Bukan begitu terjemahannya ya. Ini yang menandakan Allah Ghafurur Rahim. Ya, sungguh merugi loh kalau kita enggak bertobat. Padahal Allah sudah katakan, Ya ibadi, lau dhunubuka ananas sama' atani la tusriku bi syai'an la ta'ituka maghfiratan mislah. Allah panggil orang yang berdosa ini dengan ya ibadi. Kenapa? Karena hamba Allah tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul yang dimaksumkan. Tidak ada orang suci, orang maksum, enggak ada. Kan ini kultus dari mulut ke mulut, orang suka begitu ya. Bahwa Ustaz, anak punya guru begini Ustaz. Enggak ditemuin dah di pojokan dunia manapun yang kayak dia Ustaz. Orang suci Ustaz. 3 tahun sebelum dia meninggal, Tat, dia nggak nginjak bumi, Tat. Paling lebih kalau ngobrol kan. Setelah diteliti betul, dia nggak nginjak bumi, sakit digotong-gotong suruh sini. Orang tuh kan mulut ke mulut kan kadang-kadang ya. Ketika dia meninggal semua sedih, Tat. Kehilangan orang soleh, Tat. Orang yang betul-betul nyaris maksum, Tat. Oh kalau masalah orang tua mati kemudian dikultuskan begini dah, tanya sama bininya, tanya coba, bapak mati bu, ya alhamdulillah masalah. Emang kenapa? Aduh waktu hidup ruwet masalah. Istri jadi saksi loh. Jadi kan orang ini gede karena omongan, karena kasak kusuk. Nah kita percaya aja udah, ya itu namanya taklid. Taklidil a'ma tuh gak boleh di Islam. Manusia tempatnya salah dan dosa. Kebaikan sebanyak apapun yang dia lakukan tetap kurang. Ya bahkan pernah ada seorang pemuda gendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. Dua kali tawaf, dia bilang sama sahabat Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman sampai ke Mekah. Aku tawaf pun menggendong dia. Sudahkah aku bayar kebaikan dia? Marah sahabat, jaga lisanmu. Satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Jadi jangan pernah kita merasa cukup. Makanya tafsir Ibnu Katsir ketika menerjemahkan makna Allah, bismillah, atau buka tafsir Ibnu Katsir, nanti beliau menjelaskan tentang makna Allah. Allah itu ilah wa walah. Allah itu ilah wa walah, seperti sijil, sinju, wajillu. Allah ilah wa walah. Yang dimaksud ilah, yang berhak diibadahi dengan benar. Wa walah, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepada Allah. Makanya kalau orang Islam yang betul-betul mengerti dan dia enggak mungkin merugi dalam hidupnya, ya dia ini dia akan memanfaatkan kemuliaan. Tidak ada kata cukup dalam beribadah kepada Allah. Iya, makanya kita belajar, kita belajar. Enggak ada yang pintar. Ana di sini bukan lebih pintar daripada antum. Kita belajar bareng, sama. Ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ditanya sama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, sampai kapan aku menuntut ilmu wahai ayah? Sampai kau masuk ke liang lahat esok hari. Tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Semoga Allah muliakan kita insyaAllah. Jauhkan juga dari yang namanya rugi. Karena demi Allah, kalau tidak sungguh merugi akan kita rasa. InsyaAllah manfaat yang sampaikan buat saya pribadi jamaah sekalian. Mungkin kita bisa berdialog atau mempersiapkan waktu zuhur, silakan. Akhir dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Kita baca soal pertama. Ya, saya. Ustaz, bagaimana tanda Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah? Akhifillah, Allah berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan keridhaan yang Allah akan turunkan kepada seseorang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa keridhaan yang Allah harapkan kita miliki ketika kembali kepada Allah adalah keridhaan yang menyebabkan kita bisa masuk golongan hamba-hamba Allah. Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Golongan hamba Allah ini dikatakan hamba Allah ketika manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Ubudu itu perbuatannya. Rabbakum alladzi khalaqakum, isim fa'ilnya abdun, hamba. Jadi masuklah golongan hamba-hambaku dengan beribadah. Maka keridhaan dapat karena ibadah yang kau lakukan. Bahkan Allah mengatakan mimmaftartu 'alaihi. Ketika kau melakukan yang wajib, itu menimbulkan keridhaanku untukmu. Apalagi kalau nanti kamu hiasi yang wajib dengan yang sunnah, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, gitu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Ridhonya Allah itu menyebabkan cintanya Allah. Jadi jadilah hamba Allah yang benar. Dengan bahasan detailnya tentu. Orang jadi hamba Allah itu ketika dia berilmu tentang Allah, paham tentang usul salasa dan lain sebagainya. Baru masuk kategori nanti Allah bakal ridho sama orang yang seperti itu. Jadi orang yang diridhoi sama Allah otomatis orang yang memiliki bekas ibadah, karena ibadah yang benar, ikatan yang kuat. Apa sih kalau bahasa Syekh Salim bin Al-Hilal itu beliau mengatakan musyaratah, muraqabah, mujahadah, taslim, ridha. Antum melihat dalam sarah Tazkiyatun Nafs Al-Anbiya Wal Mursalin, Syekh Salim bin Ithal Hilali, beliau mengatakan ada beberapa tahapan dalam tazkiyatun nufus. Yang pertama musyaratah, yang kedua muraqabah, yang ketiga mujahadah, yang keempat taslim, yang kelima ridha. Apa musyaratah, Ustaz? Musyaratah itu mengikat diri dengan Allah dengan ikatan yang kuat. Mengikat diri ikatan yang kuat. Kemudian muraqabah itu mendekatkan diri dengan ibadah. Mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kenapa? Karena enggak mungkin dapat hidayah tanpa jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kemudian taslim, tunduk patuh berserah diri. Taslim, Ini efek cinta. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah. Efeknya ingkiat dan kabul. Taslim itu di dalamnya ingkiat dan kabul, tunduk dan patuh kepada yang dicintai. Baru kita bicara ridha. Jadi ada tahapannya. Mungkin bahasa nanti ustaz-ustaz yang lain lah ngebahas ya. Besok ustaz Syafiq bersalama nanti antum bisa kaji beliau tentang apa? Bertanya sama beliau tentang masalah tazkiyatun nafs. Ya, masyaallah ya. Bagaimana ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadar itu merupakan malam yang Allah turunkan hanya di bulan Ramadan. Ketenangan yang datang di bulan Ramadan di Lailatul Qadar, dan malam tersebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita disunahkan baca doa istighfar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa ciri-cirinya Ustaz? Ya, doanya diijabah, diampunkan sama Allah. Orang yang diampunkan sama Allah apa? Ya, ahlul jannah. Mungkin dia belum meninggal, belum masuk surga, cuma tingkahnya tingkah penghuni surga. Apa tingkah penghuni surga? Ya, ini yaqulu salaman salaman la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman. Penghuni surga itu lembut tutur katanya. Ashabul yamin, orang-orang dari golongan kanan. Gampang memaafkan orang lain, ya, meyakini bahwa doa itu silahul mukmin, itulah penghuni surga. Allahu akbar. Bismillah, barakallahu fiik. Ustaz, saya pernah membaca hadis bahwa Rasul sebelum makan hanya membaca basmalah. Tapi Ustaz, banyak orang tua yang mengajarkan doa mau makan yaitu Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Apa ini suatu masalah? Ya, bisa Mas Bulo, bisa Mas Budi. Mas Bulo masalah buat lo. Mas Budi masalah buat dia gitu ya. Kalau Rasul sudah nyontohin, jangan saingi sama ucapan yang lain. Ya. Karena enggak ada lagi yang lebih baik kecuali ucapan Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu ada mukaddimah tuh khutbatul hajjah. Fa inna khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk petunjuk Rasulullah, betul? Nah, kita mulai nerima dah. Kalau yang namanya agama itu sudah qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Ya, walaupun siapa mengatakan sebuah kebaikan kalau bertentangan dengan kalamullah dan hadis Rasul, tinggalkan itu. Bahwa itu pendapat Imam Syafi'i kan. Kalau pendapatku nanti bertentangan dengan hadis yang kau ketahui wahai Ahmad bin Hanbal, buang pendapatku ke tembok. Iya ya, jadi yang sahih ya baca basmalah, bismillah. Sama dengan doa buka puasa nanti ya, baca bismillah. Bismillah minum. Habis minum baru dhahabat dhamar wa batalatil uruq wa sabatil ajr insyaallah. Takjil, makan kurma, ganjil, kumur, salat. Jangan iftar, iftar nanti habis salat. Jangan berberat-berat. Makanya farihah idza aftara, bahagia kalau orang yang mau iftar ketika puasa bahagia. Ya ini sudah selesai salat. Kita kalau habis iftar terus mikirin salat ruwet. Salat-salat. Ya Allah, tadul deh, nyam gitu ya. Apa nih, nyeksa sendiri gitu. Bismillah Ustaz. Ayah saya telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Selama ini saya berusaha untuk birrul walidain, tapi masih sulit mencintainya. Apakah saya tetap dosa? Iya, Anda dosa. Anda dosa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Alasan ini saya katakan Anda berdosa. Karena kalaupun orang tua Anda mengajar Anda untuk berbuat dosa maksiat, jangan taat. Tapi Allah katakan sahib huma fid dunya, jadikan dia sahabat. Ya. Yeah. Sudah jangan hakimi orang tua kita. Jadilah penutup aib orang tua itu lebih baik. Minta Allah lembutkan hati kita ini untuk bisa mau menerima siapa orang tua kita, itu lebih baik. Assalamualaikum. Bagaimana apa nih perlakuan kita kepada bukan ibu kandung kita atau ibu tiri? Ayo, ibu tiri ya orang tua, walaupun dia bukan ibu kandung kita, yang nanti beda-beda apa makomnya beda-beda. Tapi dia tuh mahram kita karena menikah sama orang tua kita kan. Ya dia kekasih hati ayah kita. Kalau kita mencintai ayah kita, harus bisa mencintai yang dia cintai. Ya. Kalau Anda betul-betul mencintai ibu Anda, Anda harus belajar mencintai yang dia suka. Begitulah bahasa anak tiri kepada ibu tirinya. Tapi tetap la ta'ata li makhlukin fi maksyiatil khaliq. Tidak taat dengan makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang tinggal jauh? Akhi fillah, ya Allah. Ini alat-alat canggih di depan kita loh. Kita bangga ditelepon sama teman, bangga nelpon pejabat, bangganya itu Masya Allah. Masa kita gak pernah bangga ngedengar suara orang tua kita sendiri sih? Kalau orang anak orang kita beliin handphone, kenapa orang tua gak kita beliin sih yang canggihan dikit biar bening suaranya gitu loh. Kalau bisa pagi ini kuping jangan dengar yang lain, juga dengar suara orang tua kita. Karena mungkin sebentar lagi yang kita dengar dengkuran napasnya ketika ingin mati, betul? Telepon orang tua kita, telepon mudah sekali. Assalamualaikum. Umi baik, baik. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ya Allah, Umi, kalau dengar suara Umi ini pagi ini, ya Allah, tenang hati, Masya Allah. Umi kan senang digituin kan? Ayah ada, Mi, ayah. Ada, nih. Halo, ya? Halo, ayah kan sok wibawa. Ya Allah, ini suara ayah, Masya Allah, ya. Burung kutilang kala merdu. Kenapa ini anak katanya ya hiburlah orang tua lah, hibur ya, jangan diajak ruwet mulu orang tua gitu loh. Kita nyuruh istri kita pakai baju bagus nyusul kita untuk makan di sebuah tempat yang enak, betul? Pernah gak kepikir sekali-kali kirimkan baju bagus buat orang tua kita, suruh susul kita di sebuah tempat sekali-kali cuma. Jangan bikin orang tua tuh boring sama kita. Ini kita udah numpang makan yang makanan dia yang masak, tinggal dakwah mulu ke orang tua. Ya gak bakal bisa kena. Paling gak jadi anak yang dinanti dah sama orang tua. Saya bisa sampaikan kemarin, kita nih anak berhasil menjadi anak kalau orang tua tuh udah nunggu kedatangan kita, berhasil kita. Kalau orang tua udah panjang mata depan pagar, celangak, celinguk gitu, nungguin siapa bu? Pak, anak mau dateng. Alhamdulillah dia dateng. Ah, berhasil tuh kita jadi anak tuh. Tapi kalau orang tua pucet depan pagar, kenapa mak? Pak, anak mau dateng. Astagfirullah dia dateng. Gagal jadi anak dah kita kalau begitu. Tobat buru-buru mendingan. Ini kedatangan kita gak ditunggu sama orang tua, duduk sambil makan makanan yang dia makan, di bangku yang dia beli, di rumah yang dia punya. Mak dengerin, kalau Allah, kalau Rasul, gak bakal mau dia. Gak kena sudah dalil begitu, gak masuk ya. Jadi kita harus tahu, membahagiakan orang tua itu harus tahu. Jadi, ya, udahlah, bikin dia senang. Kita kalau punya gaji bulanan, kasih amplop ke orang tua, kasih ambil, ambil, ambil. Ambil yang kalian butuh. Enggak jadi miskin. Anfik, unfik, alik. Bahkan ayat diabadikan apa? Ma'anfaktum min syai'in, fahu yukhlifu. Mana kasut sedekatum mimalin, tidak akan pernah kurang harta karena sedekah, sudah cukup. Kurang apa itu? Kemuliaan. Bagaimana agar senantiasa sabar dalam mendidik anak yang terkadang anak suka membantah? Ya, doakan. Karena Anda orang tua, dikasih kesempatan mustajab doa, betul? Jangan anak dicaci, dimaki, jangan doakan. Ini anak bisa begini karena kita mungkin. Anak durhaka karena orang tua yang durhaka kepada anaknya. Wallahu a'lam. Kita tidak pernah kenalkan dia tentang neraka, sorga, tentang Allah. Ya hasilnya begini. Ya doakan, doakan, arahkan. Bagaimana dengan perempuan yang sudah menikah terhadap orang tuanya? Karena dari tadi Ustadz bicara tentang laki-laki. Iya, akhirnya ukhti fillah. Perempuan kalau sudah menikah memang rabbuha fid dunya zawjatuha. Zuzuha ya. Jadi kalau Tuhannya di bumi, istilah bahasa itu suami. Tapi kalau suami yang baik harus tahu, ini rahim ibu istrinya ini kalau diridhoi sama orang tuanya itu kelak lahir anak-anak yang mulia. Makanya jangan pernah larang istri kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi tidak mengalahkan baktinya kepada suaminya, gitu ya. Jadi kalau dia mau ketemu sama orang tuanya, biarkan. Lah waktu itu sehat buat dia kok silaturahmi, bikin senang hatinya, betul? Insyaallah. Jadi silakan. Makanya dari pertama nikah sama orang yang ngerti agama, jadi enggak ngelarang. Kalau yang enggak ngerti sama agama, kadang-kadang malah orang tuanya enggak boleh ditemuin lah, inilah itulah. Yang paling baik temuin. Apalagi kita orang laki, jangan suka ngelarang istri ketemu sama orang tuanya. Nanti kalau kita punya anak perempuan baru berasa. Ya saya katakan kemarin tuh bahwa kalau anak perempuan tuh kadang lebih open ke orang tua, ke ayah khususnya. Kita pengen punya anak laki, semua pengen punya anak laki. Anak laki kalau sudah besar cuma nasab yang sampai kepada dia. Kadang-kadang kepedulian itu ada di perempuan. Kita lelah, capek, anak perempuan tuh open. Aku ya capek, mau minum ya. Dibikin enteh ya, enteh. Kalau enteh mah bahasa Bogornya enteh. Bikin tisu, abu ya capek ya, ya Allah, ini anak pinter bikin kita jatuh cinta nih anak. Tapi kalau anak laki, masya Allah, kita batuk bareng takap, masih nggak nanya kenapa. Ya udah pakai koyo, badan bau minyak kayu putih, masih nggak ditanya, masya Allah ya. Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita tapi orang tua kafir? Jadikan dia sahabat. Bersahabatlah, dakwahkan dia. Banyak kok sahabat-sahabat Nabi juga yang orang tuanya kafir banyak. Masuk Islam karena orang tuanya. Salah satu siapa? Abu Bakar sama Abu Quhafah itu ayahnya masuk Islamnya belakangan. Abu Hurairah ibunya begitu dan lain sebagainya. Allah Ta'ala. Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih belum masuk Islam? Oh, sudah tadi. Assalamualaikum Ustaz. Semasa kedua orang tua hidup, anak belum sempat membahagiakan mereka. Kini mereka telah meninggal. Bagaimana seorang ini untuk memberikan kebahagiaan? Ya, ziarahi kuburnya. Doakan dia. Basahkan mulut ini rotban min zikrillah untuk mengingat Allah, doakan dia. Ya, kita bersedekah untuk dia. Hajikan dia. Sambung silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya yang masih hidup. Ustaz, saya mau hadis yang menjelaskan tentang usia yang apa itu sempurna tersebut. Iya, buka Al-Ahqaf ayat 15, lihat tafsirnya nanti. Nama lebih afdol, mana lebih afdol, tarawih di rumah atau di masjid? Karena Rasul tarawih di masjid pada 3 malam pertama. Rasul lakukan 3 kali berturut-turut di masjid, kemudian sisanya di rumah. Ini untuk mengabarkan bahwa tarawih itu sunnah. Tapi Nabi mengatakan afdhalu sholatul lail tulal qiyam, sholat tarawih yang paling afdol, yang paling lama berdiri. Jadi kalau Nabi sholat di rumah gak jadi pendek. Kalau kita kan kenapa di rumah? Cepat, begitu kan? Jadi kalau emang bacaan antum kurang bagus, serahkan sama imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Ya kalau bacaan antum bagus, silakan di rumah. Bawa istri, bawa anak, didik untuk sholat, silakan, boleh. Tarawih ini sholat santai kok. Sholat santai, tarawih ya. Tapi kalau memang bacaan kita kurang bagus, atau kita aja yang baca bosen, ina atu, ina kul huwa Allah, ina atu. Mendingan di masjid, mendingan di masjid. Jangan maksain di rumah kalau begitu ya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pendebat Dr. Zakir Naik yang banyak menguasai kitab? Wallahu a'lam. Semoga Allah muliakan beliau dengan ilmunya, insyaAllah. Saya selalu berhusnuzan karena saya tidak mengertinya. Tapi yang pasti banyak kebaikan yang ditelurkan dari beliau. Bicara manhaj dan lain sebagainya, anda belum ketemu sama beliau. Wallahu a'lam. Bagaimana aturan saf wanita apabila sholat diimami oleh wanita? Iya, tidak di depan imamnya, sebaris dengan saf yang paling depan. Wallahu a'lam. Tim jemaah, ya, ana rasa ini aja bisa ana sampaikan. Ya Allah, ana minta maaf ya, 4 hari di Bali ini mungkin banyak ngomong, banyak dosa, banyak salah ya. kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, kalau ada kesalahan, keburukan, wallah dari diri Anda dan setan, Anda minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ya mungkin Anda balik mengundang antum, kalau antum lagi bertendang ke Jakarta, ahlan wa sahlan, mampir di pinggiran Jakarta di Parung sana, ya tempat kami, silakan. Fadhol. Ya seandainya kemuliaan itu milik Allah, kita kembalikan kepada Allah, bermanfaat buat kita insyaallah. Terus belajar kompak. Tolong Islam di Bali jangan dikup-kup, jangan dibikin firqo. Sudah, Islam ya Islam, Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat itu Islam yang mulia. Jangan berbangga dengan firqoh yang kita miliki, karena firqoh bukan dari Islam. Allahu a'lam bishawab. Aku lukau lihada, wa astagfirullah li wa lakum, wa lisa'iril muslimina wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdika, syadallah ilaha ilaha, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.